merasa terluka. Engkau datang di saat hati kecewa. Mampukah dirimu mengobati luka-luka di dalam dada, duka-duka di dalam hatiku. Engkau datang membawa cinta yang baru. Engkau datang membalut luka hatiku. Mampukah diriku menerima engkau datang? Di dalam hati, luka-luka di dalam.